Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Falal ma'arifu hafizahullah ta'ala faminan al-istisqa'u bil adwa'i. Menisbatkan hujan kepada bintang. Yang dimaksud istisqa' bil adwa' adalah nisbatul matari ila tulu'in najmi au ghurubihi. Adalah menisbatkan hujan kepada terbitnya bintang atau tenggelamnya bintang. Bagaimana orang-orang jahiliyah yang punya keyakinan bahwasanya terbitnya bintang atau tenggelamnya bintang filmati